Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sedang mempelajari tafsir surat An-Nazi'at والنازعات غرقا والناشطات نشطا sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala فالمدبرات امرا. Telah dijelaskan bahwa al-wawu di sini wawu qasam, wawu sumpah, artinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malaikat-malaikatnya yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera dalam melaksanakan perintah Allah tanpa menunda, mendahului yang lain dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberi keistimewaan oleh Allah dengan fisik yang kuat. Mereka diciptakan dengan sayap. Ya. Dengan sayap itu mereka terbang dengan cepat, bergerak dengan cepat, melampaui kekuatan jin dan manusia, Bani Adam. Wanazaati warqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini nyawanya siapa? Rohnya orang-orang kafir. Ya. Wanasyatati nasqa, dan demi para malaikat yang mencabut nyawa ruh dengan lemah lembut, yaitu ruhnya, nyawanya orang-orang beriman. Wassabihati sabha, dan demi para malaikat yang terbang dengan cepat. Digambarkan bagaimana cepatnya mereka terbang dari langit ke bawah, kembali lagi ke langit, ya, melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari mereka membawa urusan Allah taala, perintah Allah taala dari atas ke bawah, dan dilaporkan kembali ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumin kana miqdaru, kan, di hari yang kadarnya jika ditempuh dengan perjalanan biasa maka berapa tahun? Yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dari hitungan hari yang kalian ketahui, yaitu butuh 500 tahun perjalanan dari atas ke bawah, dari langit ya ke permukaan bumi, kembali juga butuh perjalanan 500 tahun. Jadi totalnya 1000 tahun itu dalam satu hari saja mereka naik turun ya, menunjukkan kuatnya mereka, cepatnya, kencangnya mereka terbang. Ya. Fasabiqati sabqa, dan demi para malaikat yang mendahului yang lainnya dalam melaksanakan perintah Allah, mendahului Bani Adam dalam melaksanakan perintah Allah, bersegera jika ada perintah Allah, tidak pernah menunda sedetik pun, langsung saat itu juga. ya, mendahului yang lain. Jadi fasabiqati sabaqa, demi para malaikat yang mendahului. Yang mendahului makhluk lainnya dalam melaksanakan perintah Allah, mendahului Bani Adam dalam melaksanakan perintah Allah. Fal mudabbirati amra, dan demi para malaikat yang mengatur berbagai urusan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disampaikan ya beberapa contoh tugas para malaikat itu, di antaranya adalah tugas malaikat Israfil berdasarkan ijma ahli tafsir. Adapun hadis tentang As-Sur, tentang sangkakala dhaif, tetapi ijma ahli tafsir menyatakan bahwa yang meniup sangkakala, tiupan yang pertama dan yang kedua di hari kiamat nanti adalah malaikat Israfil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-muqsam alaih. Jadi al-muqsam bihi, jika kita berbicara tentang sumpah, ya, ingatkan kembali ya hukum syariat, karena pentingnya misalnya kan ini tauhid, yang boleh bersumpah dengan demi apa saja dari makhluk-makhluk hanya pencipta makhluk itu, yaitu Allah Ta'ala. Demi apa saja selain Allah Ta'ala tidak boleh bersumpah demi salah satu makhluk, ya. Jika itu dilakukan itu syirik. Jadi jika bersumpah harus demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berbicara tentang sumpah, maka yang namanya sumpah itu ada al-muqsam bihi dan ada al-muqsam alaihi. Al-muqsam bihi artinya ya demi gitu. Demi siapa? Nah, jadi wallahi, nah itu berarti demi Allah, al-muqsam bihinya ya, yakni demi Allah. Nah, di sini Allah yang bersumpah demi para malaikat. Jadi al-muqsam bihi ya bersumpah dengannya, yaitu demi para malaikatnya. Itu muqsam bihinya. Nah, Allah bersumpah demi para malaikatnya untuk apa? Nah, itu pertanyaannya. Untuk perkara apa Allah bersumpah demi para malaikatnya? Nah, apa yang disumpahkan oleh Allah Ta'ala dengan bersumpah demi para malaikatnya? Nah, al-muqsam alaih, ya, bersumpah atas perkara apa? Nah, itu jawaban dari sumpah itu, jawabul qasam. Nah, di sini apa jawaban sumpah itu? Jadi muqsam alainya apa? Allah bersumpah demi para malaikat atas perkara apa? Nah, jawabannya ya di tafsir As-Sa'di itu, As-Sa'di menyebutkan dua perkara. Salah satu yang disebutkan adalah Allah bersumpah demi para malaikatnya atas hari kiamat. Dan itu yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Dalam tafsir Asy-Syaukani yang berjudul Fathul Qadir. Naam. Muqsam alainya ya, jawabul qasamnya adalah hari kiamat. Allah bersumpah demi para malaikat-malaikat itu atas hari kiamat bahwa benar-benar kalian wahai bani, wahai jin dan manusia, ya, Bani Adam dan jin, kalian akan di bangkitkan di hari kiamat. Nah, kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, wa jawabul qasami bi hadhil umuri allati aqsamallahu biha mahdhufun, ai ya, dan jawaban sumpah dengan perkara-perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, deminya, mahdhuf, jawabannya mahdhuf, jawabannya mahdhuf. Mahdhuf artinya terbuang, yakni tidak disebutkan, terhapus, yakni tidak disebutkan. Muqaddar maksudnya muqaddar, ditakdirkan ada tapi tidak disebutkan dalam kalimat. Ai yaitu wan nazi'ati wa kadza wa kadza, demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, demi kemudian jawabannya apa? Latub'athunna, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi jawabul qasamnya apa? Al-muqsam alainya adalah tentang hari kiamat, hari pembangkitan ya manusia, jin dan manusia di hari kiamat. Itu muqsam alainya. Jadi jawabul qasamnya apa? Takdirul kalam, wan nazi'ati ghorqa, wan nasiqati nasqa, dan seterusnya sampai fan mudabbirati amra la tub'athunna. Itu takdirul kalam, la tub'athunna. Sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan di hari kiamat. Nah, demikian dari Fathul Qadir oleh Asy-Syaukani. Naam. Dan As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya Tafsirul Karimah Rahman, kemungkinan muksam alainya ini dengan dalil setelah Allah bersumpah demi para malaikat itu, ya, Allah menyebutkan tentang hari kiamat setelahnya, yaitu yauma tarjufur rajifah tatba'uha rajifah. Ini tentang hari kiamat. Jadi ketika Allah menyebutkan bersumpah demi para malaikatnya, kemudian setelah itu diikuti dengan penyebutan tentang hari kiamat, ini menunjukkan bahwa al-muqsam alainya ya adalah tentang kebangkitan. Ya, mendukung ini. Nah, seperti yang ditetapkan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, yakni la tub'atsunna. Difahami ya? Nah, artinya apa? Yauma tarjufur rajifah. Ya. Secara makna artinya sungguh kalian akan dibangkitkan di hari tarjufur rajifah. Nah, ingat ya, yauma tarjufur rajifah, ingat hari tarjufur rajifah gitu. Tatba'uha rajifah. Nah, kita pikirkan dulu ya secara global, yauma tarjufur rajifah, hari ketika makhluk dibangkitkan dengan ketika hari ketika makhluk dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang menggoncangkan alam semesta, yang diikuti oleh tiupan yang kedua, Penjelasannya begini. Ini kan dua kali tiupan ya. Tarjufur rajifah tiupan yang pertama, kemudian tatba'uhar radifah diikuti oleh tiupan yang kedua. Jadi tiupan dalam sangkakala oleh malaikat Israfil an-nafhu fis-sur itu terjadi dua kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan yang mematikan seluruh makhluk. Tiupan yang mematikan seluruh makhluk itu di akhir kehidupan dunia ini. Di akhir kehidupan dunia ini, ketika sudah tidak ada orang yang beriman kepada Allah, ketika sudah tidak ada orang yang mengatakan la ilaha illallah di muka bumi, sudah tidak ada ayat Quran di muka bumi, tidak ada yang tertulis, tidak ada pula yang tahu menghafal, tidak ada yang mengenal Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu sholat, puasa dan seterusnya, tidak ada orang beriman satupun, ya. Ka'bah juga sudah dihancurkan, ya. Yang tersisa ketika itu adalah syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk Allah, orang-orang kafir, ya. Kegiatan mereka, aktivitas mereka adalah kekufuran, kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan. Nah, ketika tiba saatnya ketetapan Allah datang mengakhiri kehidupan dunia ini, terjadi kiamat kubra, malaikat Israfil atas perintah Allah meniup as-sur sangkakalanya, tanduk besar yang mengeluarkan suara yang keras menggoncangkan alam semesta. Siapa saja yang mendengar, yang ada di muka bumi dan yang ada di langit, mati dengan itu. Kecuali golongan yang diperkecualikan oleh Allah Ta'ala tidak mati dengan tiupan itu. Itu tiupan yang pertama, kiamat. Tatba'uha ar-radifatu, kemudian diikuti dengan tiupan, menyusul setelahnya tiupan yang kedua. Ya, ada jedah waktu. Ada jedah waktu. Di hadis disebutkan jedah waktunya antara tiupan yang pertama dan kedua 40. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu. Ketika Abu Hurairah ditanya, 40 apa maksudnya? 40 tahun. Kata Abu Hurairah, abait. Saya enggan menjawabnya. Ini Abu Hurairah tidak mau menjawabnya, tidak berani menjawabnya. Apakah 40 bulan? Abaid, saya enggan menjawabnya, kata Abu Hurairah. Apakah 40 hari? Ya, saya enggan menjawabnya, abaid, kata Abu Hurairah. Baik. Yang jelas, ketika tiba saatnya tiupan yang kedua, atas perintah Allah, malaikat Israfil meniupnya. Ya, mengeluarkan suara yang keras yang menggoncangkan alam semesta, terjadi gempa yang tidak pernah terjadi sebelumnya, goncangan hebat ya di bumi, ya, gunung-gunung berterbangan, semua yang ada di permukaan bumi, jangankan ya, jangankan yang lainnya, gunung saja yang tertancap mengakar ke dalam bumi itu terbang hancur, ya, dan menjadi debu yang menerpa permukaan bumi, sehingga bumi jadi rata. Semua isinya keluar. Ruh-ruh beterbangan dengan tiupan itu masuk ke dalam jasad-jasad, ya, manusia yang telah diciptakan kembali, disusun kembali oleh Allah Ta'ala dari ajbud dhanab, dari tulang ekor yang tersisa, karena tulang ekor itu tidak hancur. Dari situ disusun kembali jasad manusia, ya, muncul keluar ke permukaan bumi seperti tanaman yang tumbuh keluar. Ya, ruh beterbangan masuk, hidup kembali, keluar mereka menuju padang mahsyar. Keadaan bumi tadi sudah digambarkan, jadi rata, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, kosong permukaannya, tidak ada apa-apa di atasnya. Ya. Langit juga retak-retak, bintang-bintang berjatuhan, para malaikat menyudut, ya, ke sudut-sudut langit. Nah, itu pada tiupan yang kedua. Nah, apa yang Anda sampaikan ini tentang tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua, penjelasannya bahwa seperti itu, tiupan yang kedua ini yang menggoncangkan alam semesta, yang membuat gempa di bumi, goncangan dari gunung beterbangan, langit beterbangan, seterusnya itu, ya, dan itu disaksikan dan dirasakan begitu mengerikan oleh manusia dibangkitkan. Ini tarjih al-Qurtubi. Nah, tarjih al-Qurtubi. Baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan yauma tarjufur rajifatu tatba'uha ar-radifah. Kemudian Allah mengatakan qulubu yauma idhi wajifah. Qulub jam'u qalb, yakni kalbu, hati. Hatinya siapa yang dimaksud? Ya. Kelanjutan ayat menunjukkan bahwa ini tertuju kepada orang-orang kafir. Nah, tertuju kepada orang-orang kafir. Kita mengetahui bahwa orang-orang yang beriman, yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka akan mati, dan ini pernah diceritakan sebelumnya, ya, ya, pada pembahasan dicabutnya nyawa orang yang beriman, tatanazzalul malaikatu, para malaikat berturut-turut turun menyampaikan busra, tatanazzalul malaika, nah, menyampaikan busra. Apa busranya? Allah takhofu wa la tahzanu, kalian jangan takut dan jangan sedih. Jadi sejak saat itu, sejak dicabutnya ruh mereka, orang-orang yang beriman, wali-wali Allah Ta'ala, ya, mereka akan beralih ke kehidupan yang tidak akan ada rasa takut dan kesedihan yang mereka rasakan, sampai masuk dalam, ya, sampai masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi qulubu yawma idzi wajifah, hati-hati kalbu-kalbu orang-orang kafir di hari itu, wajifah, yakni khaifah, ketakutan. absaruha khashi'ah. Pandangan-pandangan mereka menunduk dengan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Yaqulun, mereka mengatakan, dulu ketika di dunia, yaqulun, mereka mengatakan, a inna lamarduduna fil hafirah. A inna, a apakah, inna, apakah sesungguhnya kami lamarduduna benar-benar akan dikembalikan fil hafirah kepada kehidupan yang semula setelah berada dalam kuburan. Itu makna yaquluna inna lamadduna fil hafirah. Artinya mereka dulu ketika di dunia mengingkari hari kiamat, mengingkari hari kebangkitan. Mereka di atas ucapan itu, di atas anggapan itu, keyakinan itu sampai mati. Mati di atas kekufuran, mati di atas pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Apa ucapan mereka? Inna lamarduduna fil hafirah. Apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula setelah fil hafirah, setelah kami berada fil hafirah, yakni fil kubur, dalam kuburan. Nah, al hafirah ditafsirkan dengan al-kubur menurut tafsir Mujahid, dinukil oleh Ibn Kathir dalam tafsirnya bahwa Mujahid menafsirkan al-hafirah dengan al-kubur, dan ini salah satu tafsirnya. Nah, kuburan itu kan digali ya, hafirah ini mahfurah, mahfurah yakni galian. Nah, kuburan itu kan digali, mahfurah. Jadi hafirah maksudnya mahfurah, yakni kuburan yang digali. Artinya, apakah sesungguhnya kami akan benar-benar merdudun, dikembalikan kepada kehidupan yang semula, yang dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali seperti hidup seperti semula, fil hafirah, dalam keadaan kami telah berada fil hafirah, fil kubur, terkubur, tertimbun dalam kuburan. Artinya mereka menganggap itu mustahil. Mereka menganggap mustahil jika sudah mati terkubur bisa hidup kembali, dihidupkan kembali. A idza kunna 'idhaman nakhira, apakah idza, apabila kunna kami telah menjadi idhaman, tulang belulang yang nakhirah, yang hancur lumat, hancur lebur dalam kuburan, setelah itu dikembalikan kepada kehidupan yang semula. Kata mereka, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Ya, aida kunna idhaman nakhir, itu maknanya. Apakah apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat dalam kuburan, setelah itu kemudian hidup kembali seperti semula? Enggak mungkin ini, kata mereka. Mereka mengingkarinya. Qalu, kata mereka, tilka idzan karratun khasirah. kata orang kafir itu, tilka itu idzan, jika demikian, karratun adalah pengembalian yang khasirah, yang merugikan, yang tidak berguna. Mereka mengingkarinya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, menegaskan bahwa itu benar-benar terjadi hanya dengan sekali tiupan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Maka innama sesungguhnya, hanyalah sesungguhnya hiya, pengembalian itu, ya, pembangkitan kembali hamba-hamba Allah dari kuburan mereka, hanya zajratu wahidah, satu kali tiupan saja. Fa'idahum bisahirah. Maka idha serta merta, idha serta merta, hum mereka, hamba-hamba Allah itu, yang tadinya dalam kuburan, terkubur, tertimbun dalam tanah, terkubur dalam kuburan-kuburan mereka, bisahira, hidup kembali dan berada di permukaan bumi, keluar dari kuburan mereka dan naik ke permukaan bumi. Faidahum bisahira, maka serta merta mereka, ya, berada di as-sahira, yakni di permukaan bumi. Jadi keluar dari kuburan, ya, dan berada di permukaan bumi dengan sekali tiupan saja. Sekali tiupan sangkakala, tiupan yang keberapa? Tiupan yang keberapa? Ukasha Makassari Pum. Tiupan yang keberapa yang membangkitkan? Tiupan yang pertama atau yang kedua? Kedua, Hasan. Insyaallah khair. Sabar. Adapun tiupan yang pertama mematikan, ya. Nah, mengakhiri kehidupan dunia kiamat kubra, mematikan, kecuali yang mendapat perkecualian tidak mati, ya, itu ada. Tiupan yang menyusul yang kedua, tatba'uha radifah. Nah, itulah yang dimaksud di sini, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Hanya satu kali tiupan, serta-merta mereka bangkit semuanya, hidup kembali, naik di atas permukaan bumi. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu? Hah? Baik. Naktafi bihadha qadar. Jazakumullahu khairan. Wal muadzin yuadzin. Subhanallah. Alhamdulillah.